Lebih baik kau pergi saja dariku, daripada ku sakit denganmu. Lebih baik kau tinggalkan diriku, atau aku yang meninggalkanmu. Apa yang kau inginkan dariku? Sudah jelas kau hianati aku. Ku tak percaya lagi padamu. Jujur ku masih inginkanmu. Tapi kau buat aku saja dariku, daripada ku sakit denganmu. Lebih baik kau tinggalkan diriku, atau aku yang meninggalkanmu. Lebih baik kau tinggalkan diriku, atau aku yang meninggalkan kamu. Jujur ku masih inginkan dirimu, tapi kenapa kau buat aku ragu? Selama ini aku sayang padamu, tapi kau tak pernah pedulikan aku. Jujur ku masih inginkanmu. Tapi kau buat aku ragu. Dariku, daripada ku sakit denganmu. Lebih baik kau tinggalkan diriku, atau